الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Syarh Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah. Yang diberikan penjelasan oleh Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Makkali hafizahullah masih pada bab manzilat sunnah wa alaqatiha bil Quran, kedudukan sunnah dan keterkaitannya dengan Al-Quran. Setelah pada pembahasan yang lalu kita telah membahas permasalahan tentang kedudukan as-sunnah baik itu berupa aqwal, af'al dan taqrirat, ucapan-ucapan, perbuatan dan juga persetujuan dari Rasulullah SAW, di mana as-sunnah tersebut merupakan tafsir dan jelas terhadap Al-Quran sebagai petunjuk bagi Al-Quran. Demikian pula bahwasanya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang ucapan beliau, walaisa fi sunnah qiyas, tidak ada qiyas dalam sunnah. Ini juga telah kita bahas. Dan yang rajih bahwa qiyas itu ada. Qiyas itu ada. Merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Ada pun ucapan Al-Imam Ahmad di sini, tidak ada qiyas dalam sunnah. Ini ucapan yang memang mungkin dari beliau dan juga dari imam-imam yang lain yang memang keilmuannya sangat luas dalam hal hadis-hadis Rasul, bagaimana juga ini dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adakah segala sesuatu itu ada dalilnya dalam hadis? Hanya saja ini sifatnya relatif bagi mereka yang memang dalam hal keilmuannya, pengetahuan dalam hal hadis-hadis Rasul ini memiliki pengetahuan yang sangat luas, seperti Al-Imam Ahmad dan juga Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Wa illa di antara para ulama ada yang menggunakan qiyas, dan akan ini terkait dengan kemampuan seseorang dalam hal menguasai seluruh sunnah-sunnah Rasul. Yang selanjutnya, qal wala tudrabu lahal amsal. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan juga tidak diberikan permisalan terhadap as-sunnah. Kata Syekh Rabi, Allah, idza ja'aka nafsun salli, maknanya kita tidak memberikan permisalan kepada as-sunnah terhadap hadis-hadis Rasul. Maknanya apabila datang sebuah nas hadis dari Rasul, maka salim, terima. Ini sikap seorang muslim. Jika datang sampai kepadanya sebuah hadis, maka harus dia lakukan sama sekali, ia menerima hadis tersebut. Jangan membuat-buat permisalan atau perkara-perkara yang intinya menunjukkan engkau menolak hadis tersebut. Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbnya, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan dirimu sebagai hakim yang memutuskan perkara terhadap urusan di antara kalian, perselisihan di antara kalian. Wahai Nabi, di antara mereka, di antara mereka, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, wahai Nabi, terhadap perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa berat terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka benar-benar menerima keputusanmu. Ini sikap seorang muslim. Bahkan Allah mengatakan, la yu'minu, tidak beriman. Dan seorang tidak mau berhukum dengan hukumnya Nabi, tidak mau menerima, tidak tenang dengan hukumnya Nabi, tidak beriman kepada Allah Taala. La yu'minu. Tidak. Bagi orang-orang beriman, sikap mereka ketika datang nas hadis Rasulullah SAW, tidak ada yang lain kecuali harus ia tunduk dan menerima. Idza saqa laka insan an-nafs as-sabit as-sahih awil hasan, ketika seorang membawakan kepadamu nas hadis Nabi SAW yang sabit, yang tetap dari Nabi SAW, baik yang derajatnya sahih ataupun hasan, di bawahnya sahih tadi masih diterima. Ini derajat hadis, ada yang sahih, ada yang di bawahnya hasan. Ini semua derajat hadis yang masih diterima sebagai sebuah hujjah, masih bisa kita katakan hadis ini memang dari Rasulullah SAW. Tapi kalau hadis selain itu berarti derajat hadis dhaif, lemah hadisnya, atau bahkan munkar, ini lebih berat lagi, atau bahkan maudhu palsu, ini hadis-hadis yang tidak diterima, tidak bisa disandarkan kepada Nabi SAW. Adapun kalau derajat hadis itu sahih atau hasan, maka ini bisa disandarkan kepada Nabi SAW, bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Nabi SAW, baik ini ucapan beliau atau perbuatan beliau atau takrir beliau. Bila datang padamu hadis tadi yang sahih atau yang hasan, la taqulullah wallah, yakni tadribul amsal, jangan kau mengatakan demi Allah, demi Allah, ini engkau membuat pemisalan. Hadza qalahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kama fi muqaddimati Ibnu Majah, sebagaimana ucapan ini, ucapan Abu Hurairah ini disebutkan dalam muqaddimah Ibnu Majah, dalam muqaddimah Sunan beliau, muqaddimah Sunan Ibnu Majah, juga disebutkan di atas mengkafi hadis ini diriwayatkan juga Imam At-Tirmidzi. Yakni qol, kata Abu Hurairah, ala man akala ma massatuhu an-nar al-wudu, wajib bagi seorang yang makan sesuatu yang telah disuapi, makan sesuatu yang dimasak, wajib baginya untuk berwudu, wajib baginya untuk berwudu terhadap sesuatu yang ia makan, yang dimasak. Hadisnya dan hasan, dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rawa hadal hadith fil amri bil wudu mimma mashatul nar, beliau meriwayatkan hadis ini, hadis tentang perintah dari Rasul untuk seorang itu berwudu ketika ia makan sesuatu yang dimasak. Faqala lahu ahadus sahabah, maka berkata kepada Abu Hurairah salah seorang sahabat, ara'aita al-hamim ya'ni al-ma' as-sakhir, bagaimana pendapatmu Abu Hurairah tentang al-hamim, yakni air yang dimasak. Ini seorang minum air matang, air yang matang. Atawaddu minhu, apakah saya juga berwudu dengannya, darinya, karena minum air matang tadi. Qal, berkata Abu Hurairah, ya bna akhi, idza balagha hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tadrabi lahul amsal, wahai anak saudaraku, apabila telah sampai kepada hadis Rasulullah SAW, maka janganlah engkau membuat permisalan untuknya, yakni salim, maknanya terima hadis tersebut. Hadhihi qa'idah barakallahu fikum, ini adalah qa'idah barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi anda. Ya, maksudnya di sini, apabila telah datang sebuah hadis sebelumnya tadi, maka jangan membuat perkara-perkara yang atau sikap menunjukkan tidak menerima hadis tadi, menolak hadis tadi atau berpaling dari hadis tadi. Dan tapi yang wajib bagi kita untuk menerimanya. meskipun terkadang dari sisi akal kita mungkin tidak sampai, belum sampai untuk mencerna hadis tadi, untuk mengetahui hakikat dari hadis tersebut. Dalam keadaan yang demikian, jangan kemudian kita menolak hadis tadi. Akan tetapi yang wajib bagi kita untuk yang pertama kali adalah taslim, menerima hadis tadi, tunduk kepadanya. Karena kan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan syahadat orang terhadap Rasulullah SAW, bahwasanya syahadat anna Muhammad Rasulullah dituntut padanya empat perkara: ta'atuhu fima amar, yang pertama mentaati terhadap apa saja yang beliau perintahkan; yang kedua ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar, menjauhi apa saja yang beliau larang, yang beliau kecam; kemudian yang ketiga tasdiquhu fima akhbar, kita membenarkan apa saja yang beliau khabarkan, yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, khabar-khabar apa saja ketika itu kita ketahui sahih dari beliau, maka kita membenarkannya, tidak mendustakannya. Yang keempat, Allah yu'badu illa limasyara, Allah yu'badu Allah illa limasyara, tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa telah beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Maka diantaranya adalah sikap tasdik kita, membenarkan apa saja yang beliau khabarkan, baik perkara yang akal kita mampu untuk menerimanya ataupun yang di luar dari itu, perkara yang akal kita belum bisa untuk mencernanya, baik misalkan perkara-perkara yang sifatnya waib dari peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Terkadang beliau menceritakan hadis-hadis yang berisi tentang kisah-kisah orang terdahulu, tentang Bani Israel. Kalau kita mencermati kisah-kisah tersebut, banyak perkara-perkara yang mungkin dari sisi akal itu kita belum sampai padanya, maka wajib untuk menerima hadis tadi. Mungkin pula tentang perkara-perkara yang akan datang, beliau juga memiliki hadis-hadis tentang perkara-perkara gaib yang akan datang, seperti peristiwa akhir zaman, peristiwa sebelum hari kiamat, kemudian peristiwa ketika hari kiamat dan seterusnya, tentang al-jannah wa nar. Wajib bagi kita untuk menerimanya. Baik. Qal, selanjutnya ucapan Al-Imam Ahmad, wala tudraku bil uqul wala al ahwa, dan sunnah itu syariat, sunnah itu tidak bisa didapatkan semata-mata dengan akal, apalagi dengan hawa nafsu. Orang menentukan syariat, mengetahui syariat itu tidak didapatkan, tidak diketahui dengan semata-mata dengan akal, apalagi dengan hawa nafsu. Yakni maknanya lebih, la tudraku bil uqul wala al ahwa, tudraku bin naql. Sunnah itu tidak bisa seorang itu mengetahuinya dengan akal atau dengan hawa nafsu, tetapi diketahui dengan an-nakhl penukilan, ini dengan hadis bahwa ini sesuatu yang disyariatkan, ini tidak dengan baik mengira-ngira, apalagi dengan perasaan. Saya rasa seperti ini bagus, sehingga kemudian dia jadikan sebuah syariat. Jadi melakukan sebuah amalan, menurut saya amalan seperti ini amalan yang baik, sehingga kemudian dia beramal dengannya. Tidak demikian, apalagi jadi dengan hawa nafsu, akan tapi harus dengan an-nakhl penukilan. Ini harus ada penukilannya dari salaf, dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya, ini ucapan salaf, ini ucapan sahabat. Turidul sunnah, turidul huda, ta'allam adu. Kalau engkau ingin tahu seperti apa itu sunnah, sunnahnya Rasul, syariatnya Rasul, engkau menginginkan petunjuk, maka belajar. Caranya dengan belajar, tidak mikir-mikir sendiri. Ada lagi belajar orang sufi dengan memakai mimpi, berhujjah dengan mimpinya. Tidak demikian, tapi sunnah itu diketahui dengan cara dipelajari. Bahwa ini sabda Nabi SAW, ini ucapan sahabat, ini asarnya sahabat, ini asarnya tabi'in. Wa idza ja'at sunnah tafaqqah fiha, apabila telah datang sunnah sampai kepadamu hadis tadi, maka pahamnya, istakhdim aqlaka fi fikha, baru dalam hal ini engkau menggunakan akalmu untuk memahaminya. Ya, akal itu digunakan untuk memahami sunnah tadi, memahami hadis-hadis, bukan untuk membuat syariat, untuk menentukan ini sunnah dengan perasaannya, dengan akalnya, dengan hawa nafsu. Tidak demikian, akan tapi ia menggunakan akalnya untuk memahami sunnah tadi. Bahwa ketika datang hadis Rasulullah SAW, maka barulah ia menggunakan akalnya untuk memahaminya. Ini fungsinya akal, bukan kemudian segala sesuatu itu harus dengan akal. Bahkan ketika hadis-hadis nas-nas syariat datang kepadanya, ternyata akalnya menyelisihinya, maka ia ingin mendahulukan akalnya, maka inilah kebinasaan. Dikarenakan yang namanya akal manusia itu terbatas, akal manusia itu terbatas. Seberapa pun cerdasnya ia, maka sungguhnya akal manusia itu sangat terbatas. Akal adalah sesuatu yang Allah berikan anugerah kepadanya, yang seharusnya ia gunakan akalnya untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah SWT, yaitu dengan menggunakan akalnya untuk memahami nas-nas, baik dengan Quran maupun Sunnah. Adapun dengan akalnya ia jadikan untuk menolak nas-nas Al-Quran dan Sunnah, maka ini sesuatu yang justru akan membawa kebinasaan pada dirinya, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya, seseorang yang Allah inginkan baginya sebuah kebaikan, seorang yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dirinya terhadap agamanya. Seorang memahami agama dengan akalnya tadi, memahami agama dengan akalnya, ini memahami nas-nas Al-Quran dan hadis. Amma biduni nusus, وبدون السنة. Adapun apabila dengan tanpa nas-nas dalil, dengan tanpa sunnah, wa turidu an taqula fi dinillah, kemudian engkau ingin berkata sebuah permasalahan dalam masalah agama, tapi dengan tanpa dalil, tidak ada sandaran dalilnya, tidak ada sandaran hadisnya, tidak ada sandaran dari sunnah, engkau ingin berkata tentang agama, fahadha minal qawli ala Allah bi ghairi ilm, maka ini termasuk seorang berkata tentang Allah dengan tanpa ilmu. Ini masuk bab berkata tentang Allah atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ini tadi mengandalkan akalnya semata, perasaannya semata, apalagi dengan hawa nafsunya. Menurut saya dalam masalah ini hukumnya demikian, tidak bersandar kepada dalil. Saya rasa yang lebih tepat seperti ini, dengan tanpa bersandar kepada dalil, atau ucapannya semisal dengan demikian. Jika ia berkata tentang suatu masalah dari masalah agama, maka ini termasuk bab berkata, berucap tentang Allah atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ini dosa yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Katakan wahai Nabi, diharamkan, Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah mengharamkan perbuatan dosa, perbuatan zalim dengan tanpa hak. Allah mengharamkan engkau menyekutukan Allah dengan tanpa alasan. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lam, dan engkau berucap tentang Allah atas nama Allah apa-apa yang kau tidak memiliki ilmu padanya. Fala budda lil muslim, kata Syekh, wajib bagi setiap muslim min tawqifin fil aqaid, fil ibadat, fil halal, fil haram. Wajib bagi setiap muslim tawqif. Tawqif artinya ia bersandar kepada dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, baik dalam masalah akidah, dalam masalah akidahnya, juga dalam ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang ada. Juga ketika ia menetapkan hukum tentang apakah ini sesuatu yang halal, apakah ini sesuatu yang haram, wajib dia bersikap tauqif tadi. Tauqif ini harus ia memiliki sandaran hukumnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Fi umuri dunya ijtahid, adapun dalam masalah dunia silakan kau beristihad. Kata Nabi SAW, antum a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dalam masalah dunia kalian, tapi kalau dalam masalah agama jangan coba-coba sembarangan berucap, sembarangan berfatwa. Ada yang bertanya kepada kita tentang masalah agama, kalau kita tidak tahu jawabannya, tidak tahu dalilnya, maka jangan sekali-kali mencoba untuk menjawab. Ini perkara yang sangat besar bahayanya. Al-aslu fid dini tahrim, dikarenakan hukum asalnya di dalam agama itu haram. Yani ibadah, amalan-amalan dalam agama itu hukum asalnya haram. Segala sesuatu ibadah-ibadah yang ada itu hukum asalnya itu haram untuk dilakukan. Seorang itu hukum asalnya tidak boleh beribadah. Illa ma adzina fihi syar'i, kecuali yang memang sudah diizinkan oleh syariat. Yani ada perintahnya, ada anjurannya di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Kalau tidak ada, maka ibadah tadi, amalan tadi haram untuk dilakukan. Baik. Fa idza dakhalta bi aqlika fi dinillah ittaba'ta hawaka, apabila engkau masuk dengan akal dalam agama Allah, ini semata-mata dengan akal tadi, maka engkau akan mengikuti hawa nafsu. Wa qulta 'ala Allah bi ghairi ilm, engkau akan berkata tentang Allah dengan tanpa ilmu. Hadza min akbari dzunub, ini termasuk dosa yang paling besar. Kalau berkata tanpa ilmu, ini bukan main, bukan main-main dosanya. Termasuk dosa besar. Fi ba'dil ahyan yasilu ila akbar min asyirk, bahkan pada beberapa keadaan berkata tanpa ilmu tentang agama Allah ini sampai dosanya melebihi dosa syirik. Syirik kita ketahui dosa yang paling besar. Jadi berkata dengan tanpa ilmu dalam beberapa keadaan ini bisa jadi keadaannya melebihi dosa syirik. Kama qala Ibnu Qayyim, bagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Li'annahu syaraha hadhihi al-ayah, dikarenakan beliau telah menjelaskan ayat ini tadi. Surat Al-A'raf ayat 33 tadi. Qul innama harrama rabbiy al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Al-ayah. Wa qala, beliau berkata, innan nafsa tazdu fiha min al-adna ila al-a'la. Nah, ayat tadi ini masuk padanya yang terendah sampai yang tertinggi. Fa'a'zumuha, so, urutan, diurutkan. Diurutkan. Dalam ayat tadi ini diurutkan. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT ini sifatnya urutan. Dari yang paling rendah sampai yang paling besar. Fa'a'zumuha al-qawl 'ala Allah wa ghairihi. Dan yang paling besar dosa berkata tentang Allah dengan tanpa ilmu. A'zam min asyirik, lebih besar dari dosa syirik. Dalam ayat tadi dikatakan dosa berkata tanpa ilmu ini disebutkan setelah dosa syirik. Artinya lebih besar dari dosa kesyirikan. Ini dalam beberapa keadaan. Li'annahu yadkhulu fihi syirku wa ghairu, dikarenakan masuk padanya dalam seorang itu berkata dengan tanpa ilmu masuk dalam masalah kesyirikan atau yang selainnya. Yani ketika ditanya misalkan apakah misalnya berdoa kepada orang sudah mati, kepada wali, itu diperbolehkan dengan tanpa ilmu, yang mengatakan boleh, ini syirik padahal. Ini sudah dosa yang besar, tapi dengan ia berkata tadi, dengan berfatwa tadi menyatakan boleh, maka ini lebih besar lagi dosanya. Dikarenakan sudah ia sendiri sesat, ia menyesatkan orang lain, sehingga berlipat kesesatannya. Wa masyirku illa min aqwal ahlil batil wa ahlil dalal, dan tidak ada syirikan melainkan ucapan para pengusung kebatilan dan kesesatan. Falhadar al-hadar minat takallum fi dinillah bil hawa, maka hati-hatilah, waspada, jangan sampai anda berucap tentang agama Allah dengan hawa nafsu. اقترارا بالعقل والذكاء والفهم. Tertipu dengan akal Anda, kecerdasan Anda, pemahaman Anda, merasa orang yang cerdas, merasa orang cerdas bisa mikir sendiri. Kemudian tadi dia berfatwa dengan tanpa ilmu, maka hati-hati yang demikian. Itu perkara yang sangat besar katanya. Wa innamal fiqhu fi hadzal nafs kama huwa sya'n fi sahabah wa tabi'in. Dan hanyalah fikih dalam masalah ini adalah nas, dalil. Sebagaimana ini adalah urusannya para sahabat dan para tabi'in. Wa kama qala huna innama huwa al-ittiba' wa tarkul hawa. Yang ada itu hanya ittiba' saja. Kita mengikuti nas dalil tadi dan kita meninggalkan hawa nafsu. Ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam usul sunnahnya. Jadi kata Imam Ahmad, yang ada dalam kita itu hanya ittiba saja. Tidak ada yang lebih dari itu. Kita hanya perintah untuk ittiba, mengikuti. Mengikuti nas dalil. Adapun akal tidak bermain dalam masalah ini, dalam menetapkan syariat. Ini akal hanya digunakan untuk memahami nas dalil Al-Qur'an maupun sunnah tadi. Dan kita meninggalkan hawa nafsu, tidak menggunakan hawa nafsu kita. Yakni la tasliqa, la tasliqal aqli ala dinillah wa la tasliqal hawa. Maknanya kita tidak mengedepankan akal kita dan hawa nafsu kita di dalam beragama. Innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Yang ada hanyalah bagi kita mengikuti saja dan kita meninggalkan hawa nafsu. Wa tajarrud lillahi rabbil alamin. Semata-mata untuk Allah rabbil alamin. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Dan ini hasil dari penjelasan beliau tentang bab tentang kedudukan sunnah dan keterkaitannya dengan Al-Quran. Adapun yang selanjutnya, ini masih bab yang baru, bab tentang Al-Iman fil Qadar khairihi wa syarri. Iman kepada takdir yang jelek maupun yang baik. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.